bahagia seluruh semesta bermula dari keluarga, dari titisan susu ibu tercinta. Mengalirlah sungai kasih abadi. Tumbuh dari keringat ayah, kita perah pengorbanannya yang melimpah. Derai air matanya mengalir di darah kita, membina cita-cita. Rentaslah seribu lautan, kembaralah ke seluruh alam. Takkan kau temui susu ibu tercinta. Sayangi keluarga, disitulah bahagia.